Bismillahirrahmanirrahim. Baru sebelum masuk pembahasan, karena masih kurang ya fotokopian, mungkin kita belum masuk dalam pembahasan, baru 50 nakhwat belum bagian. Dan sekedar 6, jadi belum masuk pada poin yang paling penting. Kita ambil pada halaman 7. Terjemah Nazim Al-Baikuni. Terjemahnya Nazim yang bikin abyad syariah dan Nazim Al-Baikuni rahimahullah ta'ala fil alam al-Zarkali al-Baikuni. Nah, namanya Umar atau Taha, sudah ada di situ, sudah ada. Lihat, namanya Umar atau Taha bin Muhammad bin Futuh al-Baikuni. Tidak menghalangi bahwasanya nama seorang, kadang satu, kadang dua, kadang tiga, kadang empat. Sallallahu alaihi wasallam punya nama berapa? Muhammad wa Ahmad, Mahi wa Al-Hashir, Maqib. Punya kunyah juga begitu. Abdul Hasan, Abdul Hussein, nah, Abu Turab, Tentu Ali bin Abi Talib. Tidak menghalangi, nah. Atau nama sebelumnya kemudian terjadi perubahan, tapi nama sebelumnya masih terkenal, itu tak menghalangi demikian. Alim bi mustalah al-hadith, dia adalah orang yang alim dalam ilmu mustalah al-hadith. Ilmu mustalah yang demikian belum ada di zaman Nabi SAW. Jadi ilmu mustalah, hadithan hasan, hadithan sahih, mengkotek hal-hal maudhu, nah, dan lain sebagainya, tidak ada di zaman Nabi SAW. Kemudian kenapa para ulama meletakkan ini di maslahah al-mursalah? Untuk memahami, untuk kemaslahatan, karena kita akan lebih mudah untuk memahami hadis-hadis yang demikian dengan mengetahui ilmu mustalah hadis, apalagi dengan banyaknya orang-orang yang memasuk hadis, orang-orang yang memasuk hadis sehingga dibutuhkan penjelasan. Nah, dan rafidah yang luar biasa menipu jutaan hadis. Baik, Dimashqi, dari Dimashq, Imam Syafi'i, mazhabnya Syafi'i, ishtahara bi manzumatihi al-ma'rufah bi ismihi al-Baikuni fil mustalah, yang terkenal dengan manzumahnya, dengan bait syi'riyahnya. Nah, yang terkenal dengan nama Baikuniyah, yang namanya Umar atau Taha bin Muhammad bin Futuh al-Baikuni, Dimashqi Syafi'i. Nah, kita kenal dengan manzumahnya Al-Baikuniyah. Kadang-kadang seorang muallif terkenal dengan satu karangannya saja dari beberapa karangan. Kadang seorang muallif dengan banyaknya karangan, nah, di karangan-karangannya semuanya terkenal. Jadi karangannya Syekhul Islam Taimiyah, fatwanya juga dibukukan majmu' fatwa. Kemudian juga, nah, dalam akidah wasithiyah, wadadumuriyah, dan lain sebagainya dari kalangan Syekhul Islam Taimiyah. Wa Imam Bukhari kadzalik, nah, terkenal dengan Sahih al-Bukhari, dalam tarikh, wa aidan, nah, Adab al-Mufrad, dan lain sebagainya dari kalangan Imam al-Bukhari. Demikian pula Imam Ahmad. Nah, Fadail as-Sahabah wa aidan Musnad Imam Ahmad yang cukup. Nah, banyak. Ia terkenal kadang-kadang seorang muallif dari kalangan-kalangan yang itu banyak hanya satu yang terkenal. Ini sudah merupakan barakah yang luar biasa. Satu saja sudah merupakan barakah yang akan terus berlangsung dan orang akan memintakan ampun kepadanya, rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Apalagi dengan karangan-karangan yang begitu banyak sehingga ilmunya masih terus hidup. Nah, kadang seorang begitu meninggal sudah tidak ada kenangan sama sekali. Terutama orang yang tidak punya ilmu. Orang-orang yang tidak punya ilmu biasanya kalau mati sudah selesai, tidak dikenang sama sekali. Tapi ulama dikenal sepanjang masa. Nah, atau yang terkenal juga adalah orang yang paling durhaka. Orang yang paling durhaka seperti Fir'aun, Haman, Qarun terkenal, tapi setiap saat mendapatkan lanat. Kutukan atau celaan. Diterkenal dengan tadi, dengan kebaikan dan ilmu atau dengan kejahatan yang luar biasa. Fi mu'jam al-mu'allifin. Namanya adalah Thaha bin Muhammad bin Futuh al-Baiquni. Muhaddis usuli, seorang muhaddis juga, ahli hadis usuli, ahli dalam ilmu usul fikih. Lalu al-Baiquni ya fi mustalah al-hadith, dia punya karangan. Baiquni ya dalam ilmu mustalah al-hadith. Fi risalah mustatrafah, namanya adalah Umar bin Muhammad Futuh al-Baiquni. Namanya Umar atau Thaha. Mulumah Thaha bi Baiquni, ya, dia punya karangan. Bait Syariah, terkenal dengan Baiquni ya fi al-mustalah aidah. Wada'an nas 'alaiha aidan syuruhan 'adidah. Orang-orang berusaha untuk meletakkan syarh yang bermacam-macam, banyak. Masuk yang pertama, mukaddimah dari Syekh Al-Fadil Muhaddits Al-Allamah An-Nasir Al-Amin. Tapi sebelumnya, ini siapa yang menyerah? Menyerah adalah Turki bin Musfir min Hadi Majalli Al-Abdini Al-Abdini. Syekh Turki ini termasuk dari keluarga Syekh Mukbil. Syekh Turki dari keluarga Syekh Mukbil. Di waktu kecil beliau pernah cerita dengan saya, ketika kita berhadapan langsung, beliau banyak cerita. Di waktu kecil luar biasa, nakal luar biasa. Syekh Turki nakal luar biasa. Dan Syekh Mukbil selalu memukulnya. Luar biasa. Ketika daras dilihat, ini Syekh Turki tidak ada. Suruh nyari teman-temannya, ikat. Diikat dan dipukul. Luar biasa. Ini namanya Syekh Turki. Jadi luar biasa, jadi nakal luar biasa dia. Kemudian terakhir setelah Syekh Mukbil meninggal, beliau berterima kasih atas pukulan Syekh Mukbil. Alhamdulillah dia bisa menahkik, bisa juga dijulukan Syekh di sana. Bahkan dia sekarang menjadi Syekh Qabilah. Qabilah yang kuat. Dari masa ke masa, di pemerintah Yaman berusaha untuk memerangi Qabilah ini, tidak pernah menang. Hanya sampai sekarang belum diaspal negaranya. Qabilah di sini belum diaspal, baru sekarang mulai masuk. Masuk itu pun enggak secara keseluruhan. Ya kalau perang, ya pemerintah sendiri belum pernah mengalahkan ini kabilahnya. Nah sekarang pimpinannya yang terbesar ini, Syekh Turki ini. Nah, orangnya agak kurus, tinggi. Nah, kemudian ketika pemerintah Yaman berusaha untuk menangkapi orang-orang asing di Damman, nah, serahkan orang asing kepada, nah, kepada pemerintah. Bukan pemerintah sebenarnya, cuma dari orang Hizbiyun berusaha untuk mengambil orang-orang asing, orang-orang ajim untuk keluar dari Damman. Berkali-kali, nah, jadi tentara masuk ke sana, mereka satu persatu. Syekh Yahya, didatangi oleh mereka tentara ini banyak. Suruh menyerahkan nama-namanya. Saya bilang kami tidak punya catatan nama-nama orang asing. Hatta catatan nama-nama itu enggak ada. Di Damat enggak ada. Jadi daftar nama atau labah ini siapa namanya dari asing enggak ada. Nah, makanya ada orang di sana itu duduk 5 tahun belum dikenal orang sama sekali. Belum dikenal karena dia menjadi masjid. Nah, enggak dikenal, sampai pulang pun enggak dikenal ini siapa namanya, enggak dikenal. Nah, apalagi orang asing. Nah, begitu kalau orangnya sudah pendiam dan tidak banyak bergaul, biasanya sampai pulang ditanya ini, nah, orang Indonesia namanya siapa? Enggak ada yang kenal satupun. Nah, jadi ketika datang oleh tentara, saya bilang tadi, kami enggak punya catatan sama sekali. Kalau ingin mencatat nanti, jadi selesai sholat subuh, nah, kalian, nah, di pintu, nah, ini kan ada berapa pintu itu? Ada empat pintu, ada tiga pintu. Nah, kalian berdiri di pintu, nah, tiga pintu, catat nama-namanya orang asing, keluar satu-satu catat. Nah, itu aja. Semakin marah tentara ini kepada saya. Bagaimana ini? Meris gini banyak enggak ada daftar nama, enggak ada daftar namanya sama sekali. Bagaimana ini? Semakin marahnya ditelepon. Nah, Syekh Turki ditelepon suruh menyerahkan orang asing. Qala wala wahid. Enggak satu pun saya serahkan. Beliau begitu. Perang berani. Wala wahid, tidak akan diserahkan wala satu orang asing. Nah, kemudian bagaimana? Alhamdulillah kita di sana aman-aman saja. Yang penting tidak ke kota. Nah, kita menjadi orang badui aman juga. Nah, jadi orang gunung sudah aman. Dan yang penting tidak keluar kota. Dekat sebenarnya kotanya cuma 6 kilo sini Magetan misalnya. Tapi kalau belum sampai kota mau keliling sekelilingnya tidak apa-apa. 3 kilo apalagi yang pokoknya yang walaupun 10 kilo tapi tidak ke arah kota masih aman. Kita biasa nih, nah, jalan ke Gunung Baras, gunung yang paling tinggi. Nah, kita daki waktu itu. Nah, kita memecah rekor juga. Karena dari sekian banyak ikhwan tidak bisa naik kecuali 3. Saya dan 2 orang Yaman. Nah, yang lainnya masih di bawah. Enggak bisa naik gitu. Karena saya kalau bisa megang rumput sudah bisa. Sampai dinasihati oleh teman saya yang jangan ke rumput jatuh nanti kamu. Nah, enggak, saya ringan tubuhnya. Pokoknya ke rumput tidak bisa naik. Nah, ya sekian banyak orang-orang sekitar berapa nih? 10 orang, jadi hanya 3 yang bisa naik ke atas. Tebing luar biasa ini. Bahkan kalau kita lihat ini, nah, sudah takut luar biasa. Turun dari situ lagi enggak berani sudah saya. Nah, melihat sudah luar biasa. Nah, jadi masih aman. Jadi walaupun jalannya ini dari ba'da subuh sampai ke atas ini jam 12 siang. Ibadah subuh itu berapa perjalanan itu? Sampai jam 12 siang. Ini masih aman, masih santai-santai. Yang penting tidak ke kota. Ini tadi. Turki. Namanya Syekh Turki. Nah. Jadi dia tidak akan menyerahkan satu orang asing pun. Tapi kalau sudah keluar ke kota, terserah. Mau nangkap juga silakan. Nah, jadi beliau tidak akan bisa untuk mengambil Sampai kemarin ada sebagian teman kita yang ditangkap, nah, di Sodah, di kota. Nah, orang safarah, kedutaan besar Indonesia aja, nah, tidak boleh untuk melihat. Nah, ini kedutaan besar. Nah, yang seharusnya dihormati oleh orang Yaman, seharusnya dihormati orang Yaman, tapi tidak digubris, sehingga berhari-hari tidak ketemu. Nah, jadi kedutaan besar ibadah ini. Nah, jadi orang yang paling tinggi, nah, ya orang Indonesia yang paling tinggi di, nah, Yaman, itu duta besar. Itu nggak bisa untuk melihat teman kita yang ditangkap, teman-teman kita yang ditangkap. Nah, soalnya nanti terjemahnya karena apa, belum sebagian teman belum punya buku. Kemudian yang memberikan tazkiyah di sini adalah Syekh Yahya bin Ali Al-Hajuri Hayallah. Nah, Syekh Al-Fadil Muhaddits Al-Allamah. Al-Allamah di sini ada siwah tafdhil. Jadi yang banyak ilmunya. Kemudian di sini ada tazkiyah dari para masyayikh. Nah, dari ulama Saudi, ulama Yaman. Di antaranya adalah Syekh Yahya An-Najmi. Dan beliau memberikan tazkiyah bantahan Syekh Yahya kepada Abdul Majid Az-Zindani, pimpinan Ikhwan Al-Muflisin terbesar di negeri Yaman. Ha, kalau orangnya, nah, jenggotnya Masya Allah tinggi besar. Nah, ini Abdul Majid Az-Zindani. Nah, yang mengarang buku dengan Tauhid Al-Khaliq. Nah, kemudian dalamnya diisi dengan banyak kesesatan. Ini dibantah di sini dengan dalalat Abdul Majid Az-Zindani, kesesatan dari Abdul Majid Az-Zindani. Banyak ulama Saudi yang mentazkiyah beliau ini. Nah, dia, nah, sering kunjung ke Saudi. Maksudnya tidak ada dakwah salafiyah di Yaman kecuali dakwahnya Abdul Majid Az-Zindani. Sehingga ada ulama-ulama Saudi yang mentazkiyah beliau, ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, makanya jarh dari Ahlul Balad itu lebih diutamakan daripada, nah, apa, tazkiyahnya, nah, orang-orang yang di negara lain. Karena yang di Ahlul Balad negerinya itu lebih tahu, nah, lebih tahu keadaannya. Nah, kemudian tazkiyah Syekh Mubil banyak sekali. Jadi ya saliki fi ahkam wa adab musafirin. Jadi baca di sana bagaimana sandungan beliau kepada Syekh Yahya. Nah, Syekh Al-Fadil At-Taqi Az-Zahid Al-Muhaddits Al-Faqih. Nah, ini sanjungan beliau, Fadil mulia, Taqi bertakwa, Az-Zahid yang zuhud, Al-Muhaddits Al-Hadits Faqih. Nah, kemudian Ayyubi Rahman Yahya bin Ali Al-Hajuri. Nah, ini sanjungan dari Syekh Mukbil. Wa aidan sanjungan beliau di kitab Ahkam Tayammum. Nah, jadi beliau juga memberikan tazkiyah yang luar biasa, sudah kita terjemahkan. Ya Allah, nah, Syamsul bisa diedit dan dikeluarkan. Nah, terjemahan kemarin, dan bisa kalian baca bagaimana tazkiyah masyayikh dan ulama Saudi dan ulama Yaman. Nah, baik, untuk melihat bagaimana sanjungan beliau Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi. Terus kita ambil poinnya. Walastu balik idza kuntu an amalahu fi hadza yafuku amal al-hafiz al-fath. Dan saya tidak berlebihan jika saya katakan bahwasanya apa yang beliau lakukan itu melebihi apa yang dilakukan oleh al-hafiz dalam kitab al-fath syarh. Naam, sahih al-Bukhari, al-hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani. Naam, di hadal bab, dalam bab ini, min bab hal muhaddits, nah, mahal hadis, penjelasan tentang keadaan hadis, bagaimana derajatnya, bagaimana kedudukan hadisnya, Walastu anni anal akh al-fadl yahya alam al-harith. Bukan saya katakan bahwasanya Naam al-akh al-mulia Yahya Naam lebih Naam mengetahui atau berilmu daripada hafid fi ilmu hadis, dalam ilmu hadis. Walakin al-akh Yahya atqan ma katabu fi hadha syarh al-mubarak, ani syarh muntaqa. Akan tapi Naam Syekh Yahya di sini lebih mutkin apa yang beliau tulis dalam Syarh Mubarak Syarh Muntaqa. Lidil Jarud wal barakah min Allah wa jazahumullahu jami' khairah. Semoga Allah berikan kebaikan untuk semuanya, kepada Al-Hafidh, kepada Syekh Yahya. Wa qala fihi tarjamati, dan beliau juga bilang dalam terjemahnya, min huffaz kitabillah, termasuk orang hafal Al-Qur'anul Karim. Sami'tu min ba'di durusih allati tadullu 'ala istifadatihi. Saya telah mendengar sebagian darasnya yang menunjukkan tentang mustafidnya beliau, mustafid. Wa huwa qawiyyun fit tauhid, dan dia adalah kuat dalam ilmu tauhid. Wa qala al-akh Abdullah Matir waffaqahullah, dan Syekh Abdullah Matir semoga Allah memberikan taufik kepadanya. Wa qad sa'altu asy-syekh, dan saya bertanya kepada Syekh, wa ana wallah laisa baini wa bainahu illallah, jadi tidak ada waktu itu kecuali beliau dan siapa? Kecuali beliau, hanya Allah Subhanahu wa taala, Allah. Tidak ada orang lain kecuali dia dan Syekh Abdullah Ma'atir. Kemudian Allah salisuhum. Wa ana fi ghurfatihi ala sariri, dan saya di kamar di atas tempat tidurnya. Alladhi yanam alayhi. Fakutu ya Syekh, ila man yarji, ila ya ikhwah fil Yaman. Kepada siapa? Meraji, kembalinya teman-teman kita di Yaman. Kembali kepada siapa nanti? Jadi kalau mau bertanya, permasalahan, kembali kepada siapa nanti? Wa man huwa alam wahid fil Yaman. Siapa satu-satunya orang yang paling alim di Yaman? Fasa kata Syekh qalilan. Kemudian Syekh, terdiam sebentar. Thumma qala Syekh Yahya. Beliau, Syekh Mubin mengatakan, a'lam wahid fil Yaman, jadi orang yang paling banyak ilmunya di Yaman adalah Syekh Yahya. Hadzal ladzi sami'tuhu min asy-syekh, ini yang saya dengar dari Syekh. Wa laysa ya'ni annana nuskit ulama Yaman, bukan berarti kami menjatuhkan ulama-ulama Yaman, bukan. Fa inna jilluhum man uhibbuhum fillah, karena kami memuliakan dan cintai mereka semuanya. Fahadhi risadat min Syekh Mubil, ini adalah petunjuk dari Syekh Mubil. At-taki alladhi yakul, yang bertakwa, yang beliau mengatakan ya alam. Wa bi ilmin wa bi khaufin, beliau mengatakan dengan keilmuannya dan dengan ketakutannya, min Allah, kepada Allah. Aduluna jami'an, ia menunjukkan kepada kita semuanya ala fadli hadha Syekh. Kepada Syekh ini, Syekh Yahya. Wajudhi al-mubarak, dan juhud, sedangnya perbuatan beliau yang penuh barakah. Wal-ain wanish, dan ilmu dan penyebarannya. Nahib amma lah minal amal bainahu wa binallah walabud. Apa yang ia lakukan di antara beliau dengan Allah SWT, ini harus kita ingat. Harus. Al-fatrah al-addi sa'afiha, badu ahl fitan. Dan berakhir ini, orang-orang dari ahl fitnah, sebagai ahl fitnah wa doya, dan orang yang doya, mana orang menyanyiakan litaswi surat syekh, untuk menjelek-jelekkan ini syekh Yahya indah Syekh Rabi, di sisi Syekh Rabi. Jadi orang dari ahl fitnah, orang-orang yang nyanyiakan dirinya, berusaha untuk membuat jeleknya Syekh Yahya di hadapan Syekh Rabi. Rahimahumullah. Semoga Allah tetap menjaga keduanya. Qala Syekh Rabi. Kemudian Syekh Rabi mengatakan, kaifa atakallam fi rajul mutamassik, masaka da'wah. Bagaimana saya akan mencela orang yang berpegang teguh

Kalau pulang juga enggak ada salam template, enggak ada. Jadi walaupun masyai di sana, jadi kalau pulang enggak ada salam template. Nah, lain halnya dengan para asatid Indonesia. Jadi kalau keluar dakwah ada salam template. Nah. Tapi di sana para masyai itu digaji oleh pemerintah. Nah, itu bedanya. Jadi masyai bahkan saya mulut sendiri mendapat gaji dari Saudi Arabia. Nah, saya mulut sendiri mendapat gaji dari Saudi Arabia. Jadi, beliau tidak pernah memegang uang. Nah, saya mulut tidak pernah memegang uang walaupun digaji dari pemerintah, pemerintah Yaman, pemerintah Saudi. Bahkan harisnya ini, pengawal saya mulut juga digaji. Hal ma'an bihtiram ya ikhwan ulama. Kita tahu juga bagaimana dengan ihtiram beliau kepada ulama. Jadi dia begini, falladhi yatakallam fi wa fi ikhwani al-masyayikh fattahu al-islam. Jadi kalau ada orang yang mencela saya dan para ulama yang lainnya di zaman, maka meragukan tentang keislamannya dia. Ragukan tentang keislaman. Nah, fattahimu bil islam al-islam. Apa bermakna? Nah, hadza ma'an bi ihtirami li ikhwan ulama fil Yaman. Ini juga mengetahui tentang bagaimana pemuliaan terhadap ulama-ulama yang lainnya di Yaman. Wa'andur sana'ah alim di kitab al-mutabakot. Ialah bagaimana sanjungan beliau syaiyah kepada mereka, ulama ahli sunnah wal-jamaah di Yaman, di kitab al-mutabakot, dalam kitabnya Tabakot. Wasami'nahu yakul, dan kami sudah mendengar beliau mengatakan, wa manakun al-masyayah sunnah fil-jaman nam, du'adiha ilal lihub wal-nus wal-ijlal. Dan tidaklah kami nam, terhadap para masyayah ahli sunnah wal-jamaah di Yaman dan para da'inya kecuali kecintaan dan nasihat serta muliakan kepada mereka. Fala na'am ya bulu hadza fala yuballigh hadza illa wa indahu ibadah. Na'am. Ibadallah. Na'am, ibadatullah tarfa'uhu 'inda salihin. Yang tidak melebihi na'am atau tidak sampai lebihnya beliau di kalangan ahli sunnah wal jamaah para ulama kecuali hanya karena dia adalah orang yang saleh. Nah, dan juga punya murid yang banyak. Fahdhar yaman yu'adi awliya Allah, maka hati-hatilah orang-orang yang berusaha untuk musuhi wali Allah, waliullah atau awliya Allah. Ya takallam fihim atau mencela mereka di antara mereka. Bila ilmu tanpa ilmu, unam wa yakin dan tanpa keyakinan. Ayuh haribuka maulal mu'minin. Ya Allah akan memerangi kalian. Nah, karena dia adalah walinya kaum mukminin. Wanzur. Nah, ta'alifah. Lihatlah bagaimana karangan-karangan beliau. Ma'amalihi. Nah, hafizallah. Bagaimana apa yang ia lakukan. Nah, falam yatakasal. Dan beliau tidak malas. Nah, wa yashghal. Dan beliau sibuk. Anil buhuth. Untuk membahas. An-nafi'ah. Dari pembahasan yang berfaedah. Al-wasalat kutubuhu fauqa as-sab'in. Dan kitab-kitab beliau sudah lebih dari 70. Nah, disarah. Wadash, nah. Syuruh al-ilmiyah wasalat ila nahwa alf syarif. Kemudian penjelasan beliau tentang buku-buku sudah lebih dari 1000 kaset. Nah. Yunafi fiha al-dawah. Yang istilahnya berusaha untuk membela al-dawah wal-akidah as-sahihah. Dan akidah yang benar. Ini sanjungan dari para ulama. Naam, Saudi dari Imam Al-Jarh wa Ta'dil, Syekh Muqbil. Imam Al-Jarh wa Ta'dil fi Saudi, Syekh Rabi. Naam, juga ulama-ulama yang lainnya. Bahkan Syekh Rabi mengatakan beliau nanti akan menjadi Imam Al-Jarh wa Ta'dil insyaallah. Beliau akan menjadi Imam Al-Jarh wa Ta'dil insyaallah. Nah. Mafhum. Makanya segera ke sana. Ya, punya uang segera ke sana ke Yaman biar bertemu. Alhamdulillah kita sudah bertemu dengan Syekh Mubil. Sudah bertemu dengan Syekh Ayan. Kita juga masih pengen ketemu lagi. Nah. Karena ilmuwan kita miliki masih sedikit. Nah.